anak kita menangis lagi. Sedangkan ku harus berangkat kerja mencari nafkah demi hidup kita. Istriku, lihatlah ke sini, matanya terpejam menahan pedih. Menangis tak diam kangen ibunya, dia anak kita satu-satunya. Menangis tanpa